memang tak ada jodohnya. Lalu mau bilang apa? Hari menari ikuti irama, kita berkendara berjoget bersama, hilangkan semua duka lara, buanglah rasa kecewa. Ini lagu baru diciptakan, diciptakan hanya satu malam, karena penciptanya orang pada. Lagu ini judulnya Goyang Nasi Padang, Goyang Nasi Padang.

Badan tak enak, sang mirah manyang, mau ke dukun semua.